Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 11 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Masih kita di dalam pembacaan kitab Bulughul Maram dan masih kita di dalam Kitabul Jami', kitab umum. Dan masih di dalam Babul Birri Wasilah. Bab kebajikan dan menyambung tali silaturahim. Kita membaca hadis yang ke-1457 dalam buku Arabnya. وعن عبد الله بن عمر يا سولني وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Sekarang kita ambil dari kitab syarah dari kitab Subulus Salam, Syarhu Bulughil Maram, yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-hadithu dalilun ala wujubi irdha'il waladi liwalidayhi wa tahrimi iskhatihima. Hadith ini menunjukkan tentang wajibnya meridhakan orang tuanya. Tentang wajibnya meridhakan orang tuanya dan haramnya memurkakan mereka. Artinya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang anak wajib membuat orang tua ridha kepadanya, dan haram membuat orang tua murka kepada anaknya. Nah, kemudian penulis ataupun Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan, fa innal awwala fihi mardhatullah wa tsani fihi sakhatuh. Karena yang pertama yaitu membuat orang tua ridha kepada anak itu adalah terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, membuat anak membuat murka kepada orang tua adalah di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqaddamu ridhahuma ala fi'li ma yajibu alaihi min furudhil kifayah. Ini penting, kata Imam As-San'ani rahimahullah, maka didahulukan keridhaan keduanya atas mengerjakan sesuatu yang wajib atas sang anak dari fardhu kifayah. Maksudnya begini, saya beri contoh lebih mudah ya. Apabila ada panggilan ibu atau panggilan bapak, kemudian setelah itu ada sholat jenazah. Jadi bapak atau ibu memanggil, tetapi di sana ada sholat jenazah. Maka berdasarkan keterangan dari Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya mencari ridho orang tua berarti mewajib mendahulukan melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh orang tua dibandingkan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hukumnya fardhu kifayah. Nah, itu dia. Hukumnya fardhu kifayah. Contoh misalkan juga jihad. Jihad apabila tidak ada perintah dari pemimpin, maka itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya. Maka pada saat itu wajib dengan keridhaan orang tua. Kalau orang tua tidak ridha, maka tidak diperbolehkan sang anak untuk berjihad. Ya, tidak diperbolehkan sang anak untuk berjihad. Kemudian Imam As-Sana'ani mengatakan, kama fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atas apa yang beliau katakan tadi, bahwa mencari keridhaan orang tua lebih didahulukan dibandingkan mengerjakan perbuatan yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak yang keras, ya, dan gugur kewajiban apabila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Umar juga begitu, ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian kata orang tersebut, na'am, iya wahai Rasulullah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid, maka berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seseorang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri Yaman. Jadi orang ini dari negeri Yaman ingin berpindah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kemudian orang ini berkata menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni qad hajartu." Wahai Rasulullah, aku telah berhijrah. Bismillah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal laka ahlun bil Yaman, apakah engkau memiliki keluarga di negeri Yaman, negeri asalmu? Maka orang tersebut menjawab, abawaya, kedua orang tua saya ada wahai Rasulullah di negeri Yaman. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, adzinalak, apakah kedua orang tuamu telah mengizinkan untukmu berhijrah ke kota Madinah? Kemudian lelaki tersebut menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farji' fasta'dhin huma fa in adhinalak fajahid wa illa fabirrahuma. yang artinya pulanglah engkau minta izin kepada keduanya. Jika kedua-duanya mengizinkanmu, maka berjihadlah. Jika tidak, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Tetapi kata Imam As-Sun'ani rahimahullah bahwa fi isnadihi mukhtalafun fihi. Hadis yang saya barusan bacakan tadi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kesahihan dan kelemahannya. Nah, kemudian Imam As-Sun'ani rahimahullah masih membicarakan tentang perkara tadi, bahwa mendahulukan keridhaan orang tua dibandingkan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hukumnya fardhu kifayah. Ya, yang hukumnya fardhu kifayah. Nah, di antaranya adalah para ulama yang berpendapat demikian, Al-Amir Hussein di dalam kitabnya Asy-Syifa dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala, bahwa mereka berkata yata'ayyanu tarkul jihad idza lam yardha al-abawan wa illa fardhul ain kassalah. Maka wajib baginya meninggalkan jihad jika tidak diridhai oleh kedua orang tua, kecuali kalau jihad tersebut hukumnya fardhu ain. Fardhu artinya kewajiban, ain artinya sendiri. Seperti salat, ya kata beliau. Seperti salat, maka pada saat itu didahulukan salatnya dibandingkan mendahulukan kerelaan ya dari kedua orang tua. Naam. La ilaha illallah. Ah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada pendapat lain, bahkan kata Imam As-Sun'ani rahimahullah, ini adalah pendapat yang lebih banyak. Pendapat lain, yaitu pendapat yang lebih banyak. Apa itu pendapatnya? Yajuzu fi'lu fardhil kifayah wal mandub wa illam yardhal abawan. Boleh mengerjakan kewajiban kifayah dan juga hal-hal yang dianjurkan, meskipun ya kedua orang tuanya tidak rela, malam yatadarrar bisababi faqdil walad, selama kedua-duanya tidak merasa sedih disebabkan karena kehilangan anak. Jadi para pendapat kebanyakan bahwasanya boleh untuk mengerjakan amalan sunnah, meskipun mengerjakan amalan wajib kifayah meskipun menyelisihi perintah kedua orang tua. Lalu bagaimana cara yang pendapat yang kedua ini menggabungkannya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka mengatakan hadis ini menunjukkan tentang besarnya hak kedua orang tua dan bahwasanya dia mengikuti keridhaan dari keduanya selama tidak mendatangkan kemurkaan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu atasnya, maka janganlah taati mereka berdua dan gaulilah mereka berdua dengan baik. Ini kata mereka bahwa seorang anak apabila berhadapan dengan amalan fardu kifayah atau memenuhi panggilan orang tua, maka pendapat yang banyak adalah apabila dia mengerjakan sesuatu yang dia mengerjakan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih didahulukan dibandingkan orang tua, dibandingkan memenuhi panggilan orang tua. Bisa dipahami ini ya, Jadi ada dua pendapat, ya. Kalau seandainya ada perintah Allah dan hukumnya fardu kifayah, kemudian ada perintah orang tua, dan tentunya perintah orang tua hukumnya wajib, maka manakah yang lebih didahulukan? Ada pendapat yang pertama, yang lebih didahulukan adalah wajib meninggalkan fardu kifayah dan mengerjakan perintah kedua orang tua. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu adalah bahwa boleh mengerjakan kewajiban kifayah dibandingkan memenuhi panggilan orang tua. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud adalah terlalu meninggikan perintah orang tua, ya, terlalu meninggikan perintah orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang, ya, semestinya apabila ada perintah orang tua, lalu ada perbuatan yang hukumnya fardu kifayah, maka mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah kita mengambil pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur, bahwasanya seseorang tidak mengapa untuk mengerjakan perbuatan fardu kifayah dan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan meskipun kedua orang tua tidak meridainya. Boleh itu. Karena yang dimaksud tidak meridai orang tua itu adalah apabila seseorang tidak mengagungkan hak-hak orang tua. Wallahu alam. Nah, itu apabila bertentangan antara hak orang tua dengan hak Allah, fardu kifayah atau amalan sunnah. Maka pendapat yang kita lebih kuatkan adalah bahwa yang didahulukan adalah amalan fardu kifayah atau amalan sunnah meskipun kedua orang tua tidak rela, selama kedua orang tua tidak mendapatkan keburukan akan hal itu, ya. Saya beri contoh biar mudah nih. Di sana di masjid ada orang mensolati jenazah. Kemudian orang tua memerintahkan untuk pergi ke sebuah tempat. Mana yang lebih didahulukan? Mensolati jenazahkah atau mengerjakan perintah orang tua? Pendapat yang pertama adalah, yaitu pendapat sebagian ulama, bahwa dia wajib untuk meninggalkan yang diperintahkan tadi. Fardu-fardu kifayah dia wajib untuk tinggalkan. Taib. Kemudian dia mengurus kedua orang tuanya. Taib. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, adalah bahwa boleh mengerjakan fardu kifayah. Kebalikannya dari tadi, ya. Boleh mengerjakan fardu kifayah atau amalan-amalan sunnah selama kedua orang tua tidak merasa rugi atau tidak membahayakan kedua orang tua. Maka pada saat itu kita boleh mengerjakan amalan wajib dulu baru amalan sunnah. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang permasalahan. Paham, ya? Jadi hanya ada dua pendapat, ya Ustaz? Paham, Ustaz? Iya, paham gitu. Itu maksudnya, dua pendapat saja. Nah, sekarang permasalahan apabila ada hak bapak, hak ibu didahulukan. ada hak bapak dan hak ibu, mana yang didahulukan, itu maksud saya. Maka wallahu alam, yang didahulukan adalah hak ibu. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, kata Imam As-Sunani rahimahullah, bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku gauli dengan baik? Maka orang ini menjawab, ummaka. Rasulullah SAW bersabda, ibumu. Kemudian yang keempat, bapakmu. Maka kata Imam As-Sunani, fa innahu dalla ala taqdimi ridha al-um ala ridha al-ab. Maka ini menunjukkan bahwa mendahulukan keridhaan ibu dibandingkan keridhaan bapak. Lihat kata-kata dibandingkan, bukan berarti kemudian durhaka kepada kedua orang tua, tidak. Ini hati-hati banget ya. Jadi kadang-kadang kan terjadi perceraian nih, suami, istri, kemudian anak. Kemudian sang istri dengan anaknya berpisah, bercerai. Maka ditanamkan oleh sang istri kebencian kepada bapak. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah bahwa apabila kita bergaul, maka yang lebih didahulukan untuk diperbaiki sikap kita adalah kepada ibu kita. Kemudian setelah itu adalah bapak kita. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, ketika Rasulullah SAW bersabda, dan bapakmu, kata Imam As-Sunani rahimahullah, fa innahu dalla ala taqdim ridha al-um ala ridha al-ab. Ini menunjukkan bahwa mendahulukan mencari keridhaan ibu di atas keridhaan bapak. Kata Imam Ibn Battar rahimahullah, muqtadahu an yakuna lil um thalathatu amsal ma lil ab. Yang jelas ibu memiliki seperti 2/3 sebagaimana yang dimiliki oleh bapak. Ya, ibu memiliki 2/3, bapak memiliki 1/3. Kata Imam As-Sunani rahimahullah, ka'anna dhalika li su'ubatil hamal, thumma al-wada', thumma ar-radha'. Kan 3, ya, 3. 3 banding 1 gitu ya. 3 untuk anak, 3 untuk ibu, 1 untuk orang bapak. Kenapa 3? Karena 1 sulitnya mengandung, 2 sulitnya melahirkan, yang ketiga sulitnya menyusui. Maka 3 banding 1. La ilaha illallah. Kemudian ahibati hafizakumullah, kata Imam As-Sunani rahimahullah, bahwa al-qadhi Iyad, ulama Islam abad kelima Hijriah, mengatakan dhahabal jumhuru ila anna al-umma tafdhulu 'ala al-abi fil birr. Dan para ulama jumhur berkata bahwa ibu lebih didahulukan dibandingkan bapak saat berbakti. Ya, saat berbakti. Bahkan dinukilkan ijma akan hal ini. Ya, bahwa ada seorang Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan akan hal ini, yaitu menukilkan ijma bahwa ibu di atas bapak di dalam perihal berbakti. Nah, kemudian kata Imam As-Sunani rahimahullah, waqtalafu fil akhi wal jadd man ahaqqu bi birrihi minhuma. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam saudara laki-laki ataupun kakek. Maka siapa yang lebih didahulukan untuk mendapatkan bakti, ya, untuk mendapatkan bakti. Maka kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-aktsar al-jadd, maka yang lebih didahulukan adalah kakek, وجزم به الشافعية ويقدم من من أدلى بسببين على من أدلى بسبب. Yang artinya, dan pendapat ini ditegaskan oleh madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Madhab Asy-Syafi'i. Ya. Jadi didahulukan kakek, baru setelah itu yang lebih jauh, baru setelah itu yang lebih jauh. Nah, kemudian Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Orang mana yang paling besar haknya atas seorang wanita? Artinya wanita wajib melayani itu siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaujuha, suaminya. Ya, suaminya. Itu kalau seandainya manusia yang paling berhak untuk digauli oleh seorang perempuan, maka itu adalah suaminya. Qultu fa'ala ar-rajul. Lalu aku bertanya lagi, kalau seandainya manusia mana yang paling berhak untuk diagungkan, ya, atas seorang lelaki, atas seorang lelaki, maka Rasulullah SAW menjawab, ummuhu, ibundanya, ibundanya. Nah, itu penjelasan dari Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram. Kita mengambil penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, berbakti kepada kedua orang tua di saat orang tua tersebut sudah tua renta lebih besar dan lebih memerlukan lebih memerlukan didahulukan dibandingkan hak-hak yang lain. Jadi hadis ini kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa hadis ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering menggandengkan antara Allah Subhanahu wa taala, hak Allah maksud saya, dengan hak kedua orang tua, ya. Seperti misalkan dalam surat Luqman ayat 14, anishkur li wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku, kepada Allah maksudnya, dan kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa hak kedua orang tua besar karena digandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Begitu juga dalam surat Luqman ayat 14, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah berfirman, menentukan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa kedudukan kedua orang tua luar biasa, kedudukan orang kedua orang tua itu sangat besar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah menjadikan keridhaannya dari keridhaan kedua orang tua. Artinya kalau kedua orang tua ridha, maka Allah pun ridha. Ya. Kemudian kalau kedua orang tua murka, maka Allah pun murka. Kemudian pelajaran yang juga disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa mentaati kedua orang tua hanya pada hal yang ma'ruf, adapun hal yang maksiat haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Subhanallah, kata ini jaringan internet lambat kayak kura-kura jalan. Bersabar ya, bersabar. Ini di sini lancar, nggak tahu kalau mungkin yang nonton ya, lancar nggak? Coba yang Instagram, yang Facebook, yang YouTube, lancar nggak? Sekali lagi pelajarannya adalah taat kepada kedua orang tua hanya terjadi pada hal yang ma'ruf. Adapun di dalam perihal maksiat maka tidak ada ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita taat kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua kita memerintahkan untuk melepas jilbab, melepas cadar di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka tidak boleh ya. Mau lancar kok, katanya lancar, berarti internet yang di sana yang nonton yang kurang. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah ini pelajaran menarik juga nih, dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa taat kepada kedua orang tua dalam perihal yang mubah, dalam perihal yang mubah, yang mana perkara mubah tersebut kedua orang tua bermanfaat dan tidak berbahaya ketika mentaati keduanya. Maka bagaimana ini? Taat kepada kedua orang tua dalam perihal yang mubah. Yadurruhuma tarkuhu fahadha la yastarabu fi wujubi ta'atihima fihi. Artinya, kalau seandainya kita tidak taat kepada kedua orang tua dalam perihal mubah tersebut, maka berbahaya untuk kedua orang tua apabila kita meninggalkan perintah yang mubah tersebut. Ya. Maka pada saat itu tidak boleh dilakukan yang seperti ini. Karena dia wajib untuk mentaati dan meridhakan kedua orang tuanya. Yang kedua, kedua orang tua mendapatkan manfaat darinya dan tidak membahayakannya. Maka wajib taat kepada kedua orang tua tersebut. Jadi begini, kalau seandainya orang tua kita memerintahkan kita untuk makan, makan kan mubah, memerintahkan untuk kita untuk minum, minum mubah. Maka di sini dilihat apakah boleh kita tinggalkan atau tidak. Kalau seandainya kita tinggalkan, maka membahayakan kedua orang tua, maka pada saat itu wajib untuk mengerjakannya. Tapi ternyata kalau seandainya kedua orang kedua orang tua tersebut mendapatkan manfaat dan tidak membahayakannya, maka wajib mentaatinya. Maka wajib mentaatinya. Saya beri contoh aja biar mudah ya. Disuruh makan. Kemudian ini makan kan mubah, tidak wajib. Kemudian dia tidak mau makan. Ya, dia tidak mau makan. Maka pada saat itu bolehkah dia meninggalkan makan tersebut? Padahal kedua orang tuanya memerintahkannya untuk makan. Maka kita katakan kalau seandainya meninggalkan makan membahayakan kedua orang tua, maka pada saat itu wajib untuk makan. Kalau seandainya meninggalkan makan membahayakan kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, dan apabila kedua orang tua mendapatkan manfaat dan tidak berbahaya kalau ditinggalkan perintahnya, ya, maka pada saat itu wajib untuk ditaati. Kalau perintah orang tua tersebut mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat, maka wajib untuk ditaati. Saya beri contoh, suruh minum, suruh pakai perkara-perkara yang mubah, maka pada saat itu, kalau perkara tersebut yang mubah tersebut kita kerjakan, orang tua mendapatkan manfaat, kemudian tidak membahayakan si anak ini, maka wajib taat. Meskipun dalam perihal yang mubah. Meskipun dalam perihal yang mubah. Nah ini. Taib. Ada permasalahan kalau seorang ibu menyuruh anak laki-lakinya untuk mentalak istrinya. Maka jawabannya tidak halal si anak laki-laki untuk mentalak istrinya. Ya. Bahkan yang wajib adalah dia wajib untuk memperbaiki atau berbuat baik kepadanya. Ya, kepada istrinya. Dan tidak boleh untuk mentaati ibunya dalam perihal menceraikan anaknya. Tidak boleh, ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Kubra. Ini cerita nih. Fa in amarahu abuhu bi talaqi imra'atihi lam yajib. Dzakarahu ashabul ashab aktsarul ashab. Wa sa'ala rajulun al-Imam Ahmad fa qala inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati. Qala la tutalliqha. Qala ar-rajul alaysa Umar amara ibnahu Abdullah an yutalliqa imra'atahu. Qala hatta yakuna abuka mithla Umar radhiyallahu anhu. Masyaallah. Ya, perhatikan baik-baik nih. Ini menarik ya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad, "Bapakku memerintahkan aku untuk mentalak istriku. Bapakku memerintahkan aku untuk mentalak istriku." Maka kata Abdullah bin Umar, maka kata siapa? Imam Ahmad, "Jangan engkau talak." Jangan engkau talak. Baik. Kemudian laki-laki ini masih ngeyel. Bukankah Umar bin Khattab pernah memerintahkan anaknya Abdullah untuk mentalak istrinya? Maka kata Imam Ahmad, cara menjawabnya, ya boleh dilakukan seperti itu jika, ya, jika bapaknya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika bapaknya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka boleh untuk mentaati perintah bapak dalam perihal mentalak istri. Nah, ini sering terjadi. Kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Nah, saya berhenti begini berarti semuanya sama-sama yang sudah saya sebutkan tadi. Ada juga di dalam kitab Minhatul Alam Syarh Umdatul Bulughul Maram. Ini sudah semua. Hampir sudah semua kita baca faedah-faedah yang ada. Ya. Faedah-faedah yang ada. Saya ingin mengulang tadi yang mubah tadi itu, mubah. Saya bacakan ya. Alladzi yantafi'u bihil abwan wa la yatadarraru huwa bi ta'atihima fihi qisman. Sesuatu yang kedua orang tua bisa mengambil manfaat dan tidak berbahaya bagi si pelakunya saat mentaati kedua orang tuanya. Jadi dua poin itu, bermanfaat untuk kedua orang tua, kemudian tidak berbahaya bagi pelakunya dengan mentaati kedua orang tua. Kemudian beliau mengatakan ini dua macam, yadurruhuma tarkuhu, yang artinya membahayakan kedua orang tua meninggalkan perintah. Fahadza la yastarabu fi wujubi ta'atihi ma fihi. Maka ini tidak ada keraguan dalam kewajiban mentaati keduanya. Wa qismun yantafi'ani bih. Dan bagian yang kedua adalah bahwa kedua orang tua bisa mengambil manfaat dari perkara yang mubah tersebut dan tidak membahayakan seseorang. Ya, tidak membahayakan seseorang. Maka pada saat itu wajib untuk taat kepada kedua orang tua. Naam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taib. Kita masuk kepada pertanyaan ya. Siap-siap. Yang dari Afwan. Yang dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, silahkan bertanya. Yang sudah mengirimkan pertanyaan saya jawab ya. Jika ada saudara yang mengasih antangan di atas kubur karena ketidaktahuannya dan tidak ada pemberitahuan ke saudara yang lain, dan jika sekarang sudah tahu hukumnya tidak boleh apa antangan itu? Antangan itu apa? Antangan. Ada yang tahu para ikhwah? Antangan. Oh, ini ada antangan kuburan. Atang kuburan. Oh, itu pagar-pagar. Ya, pagar-pagar seperti ini nih. Pagar-pagar kuburan itu atangan kuburan. Maka jawabannya kalau sudah dipasang yang seperti ini nih, ya, yang seperti ini. Kalau sudah dipasang, kemudian dikhawatirkan nanti kalau dicabut akan mendatangkan godaan, mendatangkan keburukan, fitnah, kegaduhan, maka pada saat itu sudah biarkan saja sambil kita mengingkarinya di dalam hati. Bagaimana sikap saya dalam menghadapi ibu yang melarang untuk memakai cadar dan apabila tidak dituruti ibu saya suka sakit karena ditentang? Maka jawabannya, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Maka tetaplah pakai cadar. Ya, wallahu a'lam. Apakah puasa sunnah dengan puasa di bulan Ramadhan? Dengan berbuka puasanya sama. Maksudnya gimana? Apakah puasa sunnah dengan puasa di bulan Ramadhan dan berbuka puasanya sama? Saya enggak paham pertanyaannya. Tidak paham pertanyaannya. Apakah cukup hanya dengan mendoakan dan beristighfar saja untuk orang tua jika dengan izin Allah kita sebagai anak memiliki keterbatasan? Karena kadang saya suka sedih jika mengingat hadis yang menyatakan bahwa sangat rugi orang yang masih ada orang tua tapi menyia-nyiakan kesempatan tersebut, padahal amalan tersebut bisa menjadi jalan menuju surga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas dia tetap berbakti kepada kedua orang tua ya, dengan cara berbuat baik selama orang tua tersebut masih hidup. Kalau seandainya orang tua sudah tersebut meninggal, maka perbanyak mendoakannya. Allahu a'lam. Karena saya selalu tidak mau kalau disuruh tahlilan, bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang menyangka pelajaran manhaj salaf ini agak aneh, pakai jenggot, pakai siwak dan lain-lain? Maka jawabannya ya sudah kita sebutkan tadi, disebutkan dalam pertanyaan, sebagaimana ketika seseorang mengerjakan sunnah, maka dia wajib kokoh, maka begitulah dia mempertahankan sunnahnya. Mau tanya, doa buka puasa sunnah dengan doa puasa wajib beda atau sama? Jawabannya adalah sama dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Dhahaba adh-dhama' wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Cek. Oh iya. Nah ini. Katanya suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Iya. Suaranya kurang jelas. Jadi gimana dong? Cek. Taip. Kita masuk kepada pertanyaan lagi dari Instagram nih, banyak nih. Ya. Saya angkat begini ya biar enak kelihatan gitu. Tapi kurang bagus. Nah, begini saja. Jika ibu saya memutuskan silaturahim ke saya karena saya tidak mengikuti keinginan beliau, apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya adalah sambung, ya, dan minta maaf. Kemudian kalau seandainya yang memang tidak mau dilakukan itu karena tuntutan syariat, maka terangkan dengan baik dan santun. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi. Silahkan. Bagaimana hukumnya mencari uang di aplikasi YouTube yang cuma menonton iklan mendapat uang? Apakah hukumnya? Mungkin ini YouTuber ya, ya. Maka jawabannya adalah asal hukumnya kalau seandainya dia untuk komersil dagang, maka boleh saja karena itu kan jasa. Dia membuat video, kemudian dia mendapatkan manfaat dari iklan yang ada di video tersebut yang dipasang di YouTube. Tetapi kalau itu urusan agama, maka lebih baik dijauhi. Tetapi kalau urusan agama pun, kalau seandainya pihak YouTube itu menginginkan untuk di apa, monetize kah namanya itu, ya, maka karena pihak YouTube begini, saya pernah mendapati kawan-kawan yang mungkin subscribernya sampai jutaan, ya. Adapun kita murah meriah subscribernya, tetapi yang jutaan mereka mengatakan, saya tanya, kenapa antum pakai monetize sehingga ada iklan, ada musik, ada perempuan lagi asik-asik ngaji, kemudian ternyata ada perempuan di situ. Maka jawabannya, pihak YouTube-nya yang tidak membolehkan, Ustaz. Kenapa? Karena harus harus mendaftar ke mereka agar ya masuk logika juga sih. Kita kan ngupload video-video, seakan-akan kita nyimpan barang di mereka, sedangkan barang kita tersimpan dan kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada pihak YouTube tersebut. Maka ditanyakan hal ini kepada beberapa ahli agama, maka jawabannya adalah ya tidak mengapa, asalkan ya tetap saja seseorang meniatkan ikhlas di dalam hatinya untuk beramal ibadah, terutama kalau seandainya YouTube tersebut isinya adalah konten-konten yang berkaitan dengan agama, maka niat ikhlas niatkan yang ikhlas membuat video tersebut. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi hukumnya menunda salat dikarenakan ambil tengah-tengah karena kantor kami di Aceh beda 30 menit dari Jakarta. Maka jawabannya setiap daerah mempunyai waktu masing-masing. Tidak boleh meniru daerah yang lain karena mungkin tidak tepat. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya. Jika ibu kandung meninggal dan nenek masih ada, apakah hadis ibumu berlaku ke nenek? Wallahu alam, iya berlaku ke nenek atau berlaku ke bibi, saudari ibu. Ya, itu dia. Wallahu alam. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-khalah bimanzilatil um. Saudari ibu itu adalah sekedudukan dengan seorang ibu. Bingung nih. Jika ibu kandung meninggal, oh ini sudah tadi. Nah, silahkan yang lain. Sebentar ya. Taib. Yang lain, nasihat buat kami yang orang tua belum kenal sunnah menyuruh anaknya untuk tahlilan dan akikah. Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun di dalam perihal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mentaati karena itu perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita terangkan dengan baik, kemudian kita berikan solusi bagaimana cara agar mereka tetap beramal ibadah, bisa menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, tetapi tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Seperti itu. Jadi pelan-pelan itu. Karena orang tua kadang mereka menganggap anaknya masih dalam keadaan yang kecil. Maka menasihatinya pelan-pelan terhadap orang tua. Hukum menunda sholat isya karena menuntut ilmu. Tidak apa kan Ustaz? Kalau perempuan tidak mengapa, dia sholat di rumah, kemudian sholatnya sebelum pertengahan malam itu lebih baik. Tapi kalau laki-laki dalam keadaan normal, tidak bukan pandemi COVID-19, maka pada saat itu dia ke masjid dahulu. Cukup ya. Sudah 9:30 dan sudah 1 jam. Wah, belum. Bagaimana hukumnya pernikahan laki-lakinya di Saudi, perempuan pernikahan laki-lakinya di Saudi, perempuannya dan orang tuanya di Indonesia via video call? Wah, ini bagus nih pertanyaan. Maka jawabannya adalah boleh dan sah pernikahannya, asalkan yang di dalam video call tersebut memang wali si perempuan, kemudian ada kedua saksi, kemudian ada ijab qabul. Boleh, tetapi kalau seandainya menimbulkan keraguan ataupun penipuan, maka dihentikan. Mana ini yang di atas jam apa katanya tadi? Masih banyak di atas ternyata. Subhanallah. apa saya sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan ibu. Ibu saya lemah dalam beragama dan memiliki kebiasaan yang mengarah kepada kesyirikan. Baik, habis itu. Pada hari tertentu beliau membuat bubur dari beras merah dan putih. Beliau bilang ini untuk menghormati leluhur saja, tidak ada hubungannya dengan keluarga. Saya berusaha menasehati, namun saya dianggap fanatik dan tidak menghormati adat. Saya khawatir kebiasaan buruk ibu dapat menimpa kami yang tinggal satu rumah. Maka jawabannya adalah perbuatan itu haram, karena berarti dia meletakkan sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang tua saya mendapat beras dari calon wali kota di kota saya. Saya khawatir ini termasuk politik uang yang berupa sembako. Apakah halal saya memakan nasinya? Maka jawabannya halal. Apabila ada orang memberikan hadiah kepada kita, maka jawabannya adalah halal, boleh untuk diambil. Apakah yang sebaiknya saya lakukan untuk menasihati ibu saya? Mana yang lebih baik untuk saya? Tetap tinggal bersama ibu atau terpisah? Perhatikan. Menasihati ibu itu adalah pertama dengan menjelaskan hukumnya, kemudian menjelaskan keburukannya. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang dua kalimat syahadat agar kita benar-benar memahaminya. Karena kalau orang paham dua kalimat syahadat, maka dia akan bersegera untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ibu kandung meninggal dan nenek masih ada, apakah hadis ibumu berlaku? Maka jawabannya adalah iya, berlaku, dan juga berlaku untuk saudari si mayit. Bagaimana cara mendakwahkan dakwah sunnah ini kepada tetangga? Soalnya banyak yang cela. Kalau dicela ya sabar saja. Kemudian cara mendakwahkannya adalah dengan mengajarkan dua kalimat syahadat. Karena dua kalimat syahadat ini agung sekali. Ajarkan itu dengan bahasa yang mudah dan santun. Nah, kemudian mereka nanti akan cinta kepada majelis ilmu. Bagaimana menghadapi seorang ibu yang tiri yang melarang suami atau ayah saya tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya? Maka jawabannya adalah nasihati ibunya, ibu tirinya. Apakah kalau kita tidak daftarkan pernikahan kita di kantor agama berdosa? Enggak berdosa. Asalkan tadi pernikahannya lengkap. Ya, ada wali, ada ijab kabul, ada saksi. Maka sah saja kalau seandainya seseorang tidak terdaftar pernikahannya di kantor agama. Tetapi lebih utama dia menikah dengan terdaftar di kantor agama agar nanti urusan akte, urusan-urusan yang memerlukan keterangan, surat-surat keterangan penting seperti akte kelahiran dan semisalnya, maka dia mudah untuk mengurusnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Instagram belum dijawab semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.